Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari beberapa keutamaan ilmu. Kalau tidak salah sudah 5. Apa keutamaan ilmu yang pertama? Kita merujukkan dulu. Yang pertama apa? Ilmu merupakan warisan para nabi. Karena para nabi itu tidak mewariskan harta. Yang mereka wariskan adalah ilmu yang bermanfaat, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu itu akan terus ada, akan tetap ada. Sementara harta akan hilang. Nah, itu keutamaan ilmu. Dan orang yang membawanya akan selalu disebut namanya para ulama dari kalangan sahabat, kemudian para ulama dari generasi tabi'in dan yang mengikuti mereka sebagai tabi'in, nama mereka akan terus disebut berbarengan dengan ilmu yang mereka nukil. Rasulullah menukil dari para sahabat menukil dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, tabi'in menukil dari para sahabat, bahwa tabi'in menukil dari tabi'in. Ilmu itu akan terus ada dan orang yang membawanya akan selalu disebut namanya. Kemudian yang ketiga, pemilik ilmu tidak kepayahan di dalam menjaga ilmunya, bahkan ilmunya lah yang menjaga dia dari hal-hal yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Dengan ilmunya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala, nah, menjauhi segala yang dilarang dan mengerjakan segala apa yang Allah wajibkan. Sementara harta kita yang kepayahan menjaganya, butuh tempat-tempat penyimpangan, lemari-lemari untuk menyimpan harta kita. Sementara ilmu itu di mana tempatnya? Di dalam hati, mahrusun. Dia yang akan menjaga sahibnya. Yang keempat, dengan ilmu seorang bisa sampai pada derajat syuhada, orang-orang yang mempersaksikan al-haq, kebenaran. Ya, sudah kita nukil ucapan Ibnu Qayyim menyebutkan sisi keutamaan ilmu yang bisa diambil dari ayat 18 dari surat Ali Imran. Lalu yang kelima, ahlul ilm merupakan ahadu sinifai wulati al-amri, salah satu dari dua jenis wulatul amr, pemegang kekuasaan. Jika pemerintah itu memegang urusan duniawi, mengatur urusan duniawi kita, maka para ulama yang mengatur urusan agama kita. Nah, baik, kewenangan para ulama menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa Taala, mengajak manusia kepadanya. Sementara kewenangan para penguasa pemerintah adalah fitanfidhi syariatillah, dalam mentanfidh menerapkan ya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan mengharuskan manusia dengannya. Baik, sekarang kita baca keutamaan yang keenam. Kata al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, as-sadis anna ahlal ilmi huwal qa'imuna ala amrillah, bahwa ahlul ilm, para ulama, merupakan orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala hatta taqum as-sa'ah, sampai tegak hari kiamat. Ya, ini dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa para ulama merupakan orang-orang yang senantiasa kokoh, teguh dan istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah azza wa jalla sampai hari kiamat. Wa istadallu li dzalika bi hadits Muawiyah radhiyallahu anhu, dan dijadikan dalil terhadap hal itu hadis Muawiyah radhiyallahu anhu yaqul, beliau mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, mayuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan faqihkan dia, menjadikan dia faqih dalam urusan agama. Jadi at-tafaqquhuddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, merupakan ciri dan tanda kebaikan seorang hamba. Difahami dari sini, orang yang Allah tidak inginkan kebaikan padanya, maka dia akan dijauhkan dari memahami agamanya. Ini mengingatkan kepada kita nikmat talabul ilm, bahwa talabul ilm merupakan nikmat azimah, nikmat yang sangat besar yang wajib untuk kita syukuri. Jika antum sudah terpilih sebagai talib, sebagai seorang penuntut ilmu, maka syukurilah itu. Tentunya dengan mendatangkan tiga rukun syukur, yakin bahwa nikmat talabul ilm semata hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bukan karena daya dan upaya kita, bukan karena abi atau ummi kita yang memondokkan kita di pondok sehingga kita jadi talib ilmu, tidak, itu adalah taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena sekian banyak orang yang mampu, punya kemampuan dalam hal keuangan, ekonomi, ya finansial, mampu dia membayar SPP bahkan berkali-kali lipat daripada SPP yang kita bayar, tapi bukan muwaffaq, tidak mendapatkan taufik untuk bisa duduk talabul ilmi. Jadi antum harus meyakini, kita semua harus meyakini bahwa nikmat yang kita rasakan sekarang, kita bergelut dengan ilmu tafaqquh fid din, yang itu merupakan tanda kebaikan bagi kita, itu murni taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita bersyukur dengan rukun syukur yang kedua, yaitu senantiasa menyebut-nyebut nikmat talabul ilm dalam setiap kesempatan. Seperti sekarang momennya kita membaca hadis tentang keutamaan tafaqquhuddin, kita sebut nikmat itu, karena semakin sering kita menyebut nikmat itu, maka semakin besar pula ya, semakin besar pula kesempatan bagi kita untuk mensyukurinya. Berbeda kalau kita jarang menyebut suatu nikmat, atau bahkan tidak pernah menyebut suatu nikmat, kita kan lupa bahwa itu adalah suatu anugerah yang terbesar. Adapun jika kita menyebut-nyebutnya dan sering menyebut nikmat itu, kita akan diingatkan. Dan ahra, kita akan lebih diberikan kesempatan untuk mensyukurinya. Karena itu banyak dalam Al-Quran Allah mengingatkan tentang nikmatnya kepada hamba-hambanya, tujuannya agar mereka mensyukurinya. Naam. Lalu kemudian kita mensyukurinya dengan mendatangkan rukun syukur yang ketiga, yaitu memanfaatkan nikmat tersebut dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah di ma'had ini belajar ilmu, maka manfaatkan sebaik mungkin waktunya untuk mendapatkan faedah sebaik mungkin. Itu cara kita mensyukuri nikmat tersebut. Tidak ada istilah jenuh, mondok. Tidak ada istilah bosan belajar. Kalau ada istilah itu dalam kamus kita, berarti kita termasuk orang yang enggak bersyukur. Khawatir nikmat itu dicabut sehingga kita dijauhkan dari thalabul ilm. Makanya kita biasa mendengar ada orang yang futur, mungkin dia tidak bersyukur atau syukurnya kurang. Kita mendengar ada orang yang dahulu di ma'ahad bersama-sama kita, kemudian tidak lama kemudian dia pergi meninggalkan ma'ahad itu, tinggal di tempat yang lain. Bisa saja karena dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah cabut nikmat itu. Oh iya. Nah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Wa innama ana qasimun. Kemudian lanjutan hadis. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya aku hanyalah seorang qasim. Seorang yang ditugaskan untuk membagi. Ya. Wallahu yu'ti, dan Allah dialah yang memberikan. Allah dialah yang memberikan. Nah, jadi Nabi Alaihissalam hanya membagi. Membagi apa? Di sini para ulama ada yang menafsirkannya membagi harta rampasan perang sebagai contoh. Ya, yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walan tazal hadhihi al-ummah, kemudian lanjutan hadis, dan akan senantiasa umat ini qa'imah, qa'imatan ala amrillah, senantiasa menjalankan perintah Allah. La yadurruhum man khalafahum, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai tegak, sampai datang urusan Allah, yakni sampai datang hari kiamat. Nah, dalam hadis yang lain, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haq, akan senantiasa terus ada sekelompok ta'ifah dari umatku yang berada di atas kebenaran, berada di atas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memudaratkan orang-orang yang menyelisih mereka, tidak pula orang-orang yang menggembosi dan tidak menolong mereka. Lalu siapa yang dimaksud ta'ifah tersebut? Karena bisa saja setiap orang akan mengklaim bahwa ta'ifah yang dimaksud adalah kelompok kami, kemudian dicocok-cocokkan, ya, yang kita kenal dengan istilah cocok logi, satu cabang ilmu yang suka mencocok-cocokkan. Kalau ada biologi, apa lagi? Ini cocok logi, ya kan? Nah, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, dia terkenal sebagai Ustadz hari kiamat. Ya. Kemudian dia membahas hadis-hadis tentang akhir zaman, lalu dicocok-cocokkan dengan peristiwa yang ada di waktu kita. Kata mereka, kelompok yang tidak pernah terkalahkan 10 tahun berperang bersama Amerika. Amerika sampai angkat kaki dari Afghanistan. Nah, siapa kelompoknya? Ya, Taliban katanya. Tidak pernah kalah Taliban. Amerika aja angkat kaki katanya. Berarti ini yang dimaksud dalam hadis. Ini cocok logi. Lalu siapa yang dimaksud Taifah tersebut? Nah, kita butuh dengan keterangan ulama. Ya, bukan orang yang pura-pura jadi ulama. Tampil seakan sebagai seorang ulama. Muta'alim istilahnya. Jadi antum harus membedakan mana seorang alim, orang-orang yang benar rasikh fil ilm, ulama yang ulama kibar, ulama senior, ulama besar, mana yang muta'alim, tampil ya sebagai seorang alim padahal jahil. Ya. Ustadz-ustadz cocok logi itu ya lebih pasnya atau memang pas mereka dikatakan mereka muta'alim. Nah, bagaimana kata para ulama di sini dinukil oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ucapan Imam Ahmad dan Al-Qadhi Iyadh. Wa qad qala Imam Ahmad an hadhihi at-ta'ifati, dan Imam Ahmad telah berkomentar ya tentang ta'ifah ini. Siapa yang dimaksud? Illam yakunu ahlal hadithi fala adri manhum. Jika mereka bukan ahli hadis, maka aku tidak mengetahui siapa mereka. Berarti ta'ifatul mansurah yang dimaksud dalam hadis adalah ahli hadis, para ulama hadis, bukan ta'ifah yang dimaksud adalah kelompok-kelompok yang mengangkat senjata, ya kan? Ahlul hadis yang senantiasa mendapatkan nasr, mansurah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka lah yang dimaksud para ulama. Nah, ini keterangan ulama yang rasikh alim. Siapa yang meragukan keilmuan Al-Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah? Jadi antum jangan terkecoh ya dengan keterangan-keterangan yang di luar sana. Taliban karena tidak pernah kalah 10 tahun terakhir. Ya kan? Amerika saja katanya sampai angkat kaki ya, politik. Nah, demi politik apapun bisa dilakukan oleh orang. Oh iya, apalagi negara yang terkenal dengan konspirasinya yang seperti itu mau dipercaya. Ini keterangan para ulama yang dimaksud dengan kelompok tersebut, la tazalu hadhil umma qaima ala amrillah, yaitu para ulama ahli hadis dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Keterangan yang lain yang dinukil di sini adalah keterangan Al-Qadhi Iyadh rahimahullah. Kata beliau, arada Ahmad ahla sunnah wa man ya'taqidu mazhab al-hadis. Al-Imam Ahmad maksudkan ta'ifah mansurah dalam hadis adalah ahlus sunnah dan orang-orang yang beriktiqad dengan mazhab, dengan i'tiqad ahlul hadis, akidah ahlul hadis, akidah as salaf salih. Nah, baik, berikutnya kita baca keutamaan yang ketujuh, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yuraghib ahadan an yarbita ahadan ala syai'in minan ni'ami allati an'ama Allahu biha illa ala nikmatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menganjurkan seseorang untuk cemburu kepada orang lain atas sesuatu dari nikmat-nikmat yang ada, yang Allah nikmat yang Allah berikan nikmat dengannya, illa ala nikmatain, kecuali atas dua nikmat. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Jika kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitung semuanya. Begitu banyaknya nikmat tersebut. Tapi ada dua nikmat. Hanya dua nikmat yang Rasulullah menganjurkan kita cemburu kepada orang lain ketika mendapatkan nikmat itu. Hanya dua. Yang pertama, talabul ilmi wal amalu bih. Nikmat menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Jika kita mendapat, ada orang mendapatkan nikmat bisa duduk menuntut ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut, kita dianjurkan oleh Nabi cemburu kepadanya. Nah, jangan justru acuh tak acuh. Sudah tinggal di ma'had, lihat temannya rajin belajar, rajin beramal, tidak ada apa istilahnya, tidak ada perasaan ingin seperti dia, justru menganggap remeh orang yang seperti itu. Itu adalah bentuk ciri adamut taufik, ciri seorang tidak mendapatkan taufik. Ketika mendapati orang-orang di sekitarnya bergelut sibuk dengan menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, kemudian dia tidak ikut bergabung, ada ta'lim dia justru pulang padahal tidak ada kegiatan yang sifatnya darurat, cuma di rumah saja santai-santai, tidak ada kecemburuan kepada para penuntut ilmu. Itu apa istilahnya? Ada mutaufik, ciri orang itu tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya kita cemburu melihat orang-orang di sekitar kita bermajelis ilmu dari satu majelis ke majelis yang lain. Kita mestinya punya keinginan ingin seperti mereka. Andaikan kita belum punya waktu bisa seperti mereka, minimalnya ada keinginan, ya, cita-cita ingin seperti mereka, ada kecemburuan, ada gitu. Kalau kemudian kesempatan itu sudah ada, maka dia akan memanfaatkannya dengan baik. Yang jelas sudah punya keinginan terlebih dahulu. Cuman masalahnya orang-orang di zaman kita sekarang karena pengaruh dunia dan seterusnya, jadi istilahnya mereka tidak menyisihkan waktu. Ada istilah menyisakan dengan menyisihkan. Semestinya kita menyisihkan waktu untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu itu. Bagi sebagian orang, mereka punya kamus, dalam kamus mereka menyisakan waktu. Nanti kalau ada waktu yang sisa, baru pergi belajar, baru duduk di majelis. Nanti kalau ada waktu yang tersisa, baru mau pergi bermajelis. Semestinya kita menyisihkan waktu kita untuk itu, sesibuk apapun kita. Ini nikmat yang besar yang kita harus cemburu, ya, terhadap orang yang mendapatkannya, menuntut ilmu dan mengamalkannya. Kemudian yang kedua, nikmat yang kedua adalah at-tajir alladhi ja'ala malahu khidmatan lil Islam. Orang kaya, ya, tajir. Tajir itu orang kaya, goni. Tajir, dia orangnya tajir. Memang asal maknanya adalah pedagang. Ya, tapi tidak semua pedagang kaya. Bahkan ada yang bangkrut, ada yang rugi, ada yang enggak laris orderannya. Orang kaya yang menjadikan hartanya, menginfakkan hartanya khidmatan lil Islam, sebagai bentuk khidmat, ya, pelayanan terhadap Islam. Nah, segala potensi yang ada yang bisa berkhidmat untuk Islam, maka dia infakkan hartanya di jalan-jalan itu. Bukan orang kaya raya yang menimbun-nimbun dan mengumpulkan hartanya kemudian tidak menginfakkannya dalam subulul khair, jalan-jalan kebaikan. Itu yang orang yang seperti ini jangan kita cemburu pada dia, justru kita prihatin sama dia. Punya harta kok ditimbun, disimpan-simpan saja, yang akan memberatkan hisab nanti dia pada hari kiamat. Kita prihatin sama dia. Orang yang kita cemburu adalah orang kaya yang banyak berinfak untuk khidmah pelayanan Islam. Baik, apa dalil dari dua hal ini? Dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua hal. Para ulama menafsirkan hasad di sini adalah gibtah. Ya. Tidak boleh cemburu kecuali pada dua orang, karena hasad itu selamanya tidak boleh. Ya. Hasad adalah berharap agar nikmat yang ada pada orang lain hilang, itu hasad. Seseorang iri kepada saudaranya, dengki kepada saudaranya yang lain karena mendapatkan suatu nikmat, dia sangat mengharapkan nikmat itu dicabut dari saudaranya, itu hasad. Sementara di sini, ya, tidak selaras dengan makna itu. Karena yang disebutkan setelahnya, rajulun atahullah, seseorang yang Allah berikan malan harta, fasallatahu ala halakatihi, kemudian dia menginfakkannya, membelanjakannya, menghabiskannya fil haq, di jalan kebenaran. Nah, tentu ini tidak mungkin untuk di katakan kita ingin hartanya hilang. Kalau kita mendefinisikan hasad ini sesuai dengan definisinya, berarti mana hasad di sini apa? Gibtah, kita cemburu, ingin seperti dia. Kita tidak ingin harta dia hilang dari dia. Ya. Jadi mana hasad di sini apa? Gibtah, cemburu. Kita ingin seperti dia tanpa ada keinginan nikmat itu tercabut dari dia. Itu gitu. Adapun hasad, kita ingin nikmat itu hilang dari saudara kita. Kemudian yang kedua, warajulun atahallahu hikmah, dan orang yang Allah Azza wa Jalla berikan hikmah, yaitu ilmu, fahuwa yaqdi biha, kemudian dia, ya, mengamalkannya, wa yu'allimuha, dan enam yakdi biha, kemudian dia mengajarkannya, wa yu'allimuha, dan yakdi biha afwan, yakni ya'malu biha, kemudian dia mengamalkannya, wa yu'allimuha, dan mengajarkannya. Ya, mengajarkannya. Nah, dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa orang yang mendapatkan hikmah itu terbagi menjadi empat. Sebutkan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin. Ditulis ini sebagai faedah terakhir sebelum kita tutup majelis. Yang pertama, Orang yang mendapatkan ilmu dan tidak mengajarkannya, bakhil terhadap dirinya dan orang lain. Nah, dia sudah dapat ilmu, tapi dia sendiri tidak mendapatkan manfaat dari ilmu itu karena tidak mengamalkannya di atas ketaatan kepada Allah dan tidak mencegah dirinya dari maksiat. Ya, bakhil, dia punya ilmu, bakhil terhadap dirinya sendiri, maka ini menyerupai orang-orang Yahudi. Jenis yang kedua, orang yang Allah beri ilmu lalu dia amalkan pada dirinya, akan tetapi orang lain tidak mendapatkan manfaat dari ilmu itu, hanya dirinya sendiri. Ya, ini masih mending daripada jenis yang pertama. Nah, yang ketiga, orang yang Allah beri ilmu lalu dia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, ini yang termasuk jenis yang paling utama, ya, yang dimaksud dan masuk dalam hadis ini. Yaqdi biha wa yu'allimuha. Dia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian yang terakhir adalah orang yang tidak mendapatkan ilmu sama sekali, fahuwa jahil. Nah, maka ini tercegah mendapatkan kebaikan yang banyak. Thayyib itu empat jenis orang terkait dengan hikmah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ada yang Allah berikan hikmah, kemudian dirinya sendiri bakhil untuk dirinya, dia tidak mengamalkannya. Ada orang yang mendapatkan ilmu, dia mengamalkan untuk dirinya tapi tidak mengajarkannya kepada orang lain. Ada yang mendapatkan ilmu, dia mengamalkannya, juga mengajarkannya kepada orang lain. Ada yang orang tidak mendapatkan hikmah sama sekali. Yang keempat, jenis yang keempat ini terhalangi dari kebaikan yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada majelis kita kali ini. Jadi insyaallah kitabul ilmi ini kita gunakan untuk mengisi jadwal yang kosong. Ingat, seringnya kosong itu Rabu sore sama Ahad sore. Kalau malam sudah jelas masail jahiliyah, ya. Jadi nanti malam kita belajar masail jahiliyah. Tafadhalu, jazakumullahu khairan. Subhanallah.